Kemudian bagaimana posisi kaki? Ada pertanyaan, bagaimana posisi kaki saat duduk di antara dua sujud? Duduk sejenak ketika akan berdiri. Duduk tahiyat akhir bersama imam ketika makmum masbuk. Berkaitan dengan masalah duduk, ini ada hadis yang sifatnya umum dan ada hadis yang sifatnya khusus. Hadis yang sifatnya umum itu hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, setelah itu duduk ya, di antara dua sujud dalam keadaan beliau itu duduk di atas kakinya yang kiri. Ini namanya duduk iftirash. Duduk di atas kakinya yang kiri. Ya. Kemudian juga hadis Rifa'ah Ibn Rafi'ah. Ya. Juga menyebutkan seperti itu. Beliau mengatakan kepada orang Badui, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada orang Badui, kalau kamu duduk, ya, hendaklah kamu duduk di atas kakimu yang kiri. Gitu. Nah, ini juga duduk iftirash. Ya. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi semuanya hadis yang sahih. Nah, juga hadis yang lainnya, hadis Aisyah, juga hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menyebutkan bahwa Nabi SAW dahulu duduk dengan duduk di atas kaki yang kiri. Gitu. Dari hadis-hadis ini maka kita tahu bahwa duduknya seorang ketika sholat, ya, duduknya orang ketika sholat itu di atas kaki yang kiri. Nah, ini hadis yang umum. Kemudian di sana ada hadis yang mengikat hadis yang umum ini jadi hadis yang khusus, yaitu hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau membedakan antara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir pada salat yang memiliki dua tasyahud. Pada salat yang memiliki dua tasyahud, maka duduk yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi itu ada pada tasyahud awal. Adapun pada tasyahud akhir itu duduknya bukan duduk iftirash, tapi duduknya duduk tawarruk, yaitu pantatnya itu diletakkan di lantai. Ini duduk pada rakaat yang terakhir dari sholat yang memiliki dua tasyahud. Jadi pada sholat yang 4 rakaat atau sholat yang 3 rakaat. Adapun sholat yang 2 rakaat maka duduknya duduk iftirash, duduk di atas kaki yang kiri. Nah, dari hadis-hadis tadi kita tahu bahwasanya asalnya duduk itu duduk iftirash. Kemudian dikhususkan pada keadaan tertentu, yaitu keadaan ketika sholat itu memiliki dua tasyahud, dan ketika ketika sholat itu memiliki dua tasyahud, maka pada tasyahud yang akhir itu adalah apa, duduknya duduk tawarruk. Ya. Yang selainnya itu duduknya duduk iftirash gitu. Sehingga ya, wallah alam, disebutkan dalam fatwa lajnah yang saya fahami. Ya. Nah, maka ketika duduk pada tasyahud yang pertama, ya, kalau memiliki dua tasyahud, atau duduk pada tasyahud yang akhir tapi hanya punya satu tasyahud, juga duduk di antara dua sujud sebagaimana ditanyakan tadi, duduk di antara dua sujud, ya, juga duduk ketika akan berdiri, ya. Nah, maka ini adalah duduknya duduk iftirash. Duduknya duduk iftirash. Adapun duduk tahiyat akhir bersama imam ketika makmumnya masbuk, maka wallahu a'lam bishawab, yang saya fahami ya, kita duduknya adalah mengikuti kita. Ya. Mengikuti kita, dan kita bukan mengikuti imam, karena imam itu sudah tasyahud akhir dan kita belum tasyahud akhir. Ya. Maka duduknya kita tidak mengikuti imam, wallahu ta'ala a'lam bishawab, kita duduknya iftirash. Ya. Tetapi ini masalah sunnah ya, ini masalah afdhaliyah. Ini seorang mau duduk iftirash, mau duduk tawarruk, ini tidak membatalkan sholat dan tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat, tetapi berkaitan dengan afdholiyah, yang afdol saja, sehingga ya, tidak perlu seorang itu kemudian menjadikan permasalahan ini menjadi permasalahan yang membuat perpecahan, membuat pertikaian, karena ini masalah istihadiyah, ini masalah istihadiyah yang berkaitan dengan masalah afdholiyah saja. Nah, wallahu taala alam bissawab.